wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita semua dimudahkan Allah Ta'ala berkumpul bersama di masjid ini. Pertama untuk mengerjakan kewajiban kita selaku hamba ya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita, yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji inti daripada agama Islam yaitu tauhid. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini Bapak Ibu menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat nanti, menjadi penyebab datangnya rahmat, barokah, ridho dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua. Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini bisa menjadi wasilah kita yang nanti dengannya kita semua dikumpulkan bersama-sama oleh Allah dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, pangapunten, terakhir ini kita sampai di mana nih? Masih ingat? Ya, Dek bawa buku dulu nih. Pak Sugiyarno Budi pergi. Oke, kalau begitu kita masuk bab kedua. Bab kedua itu adalah fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minad dzunub. Keutamaan tauhid dan sesungguhnya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Sampun kepanggil babnya Bapak Ibu. Ini nyari kitab semua ini ya. Jadi bab kedua ini adalah keutamaan tauhid dan tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini bab kita. Jadi menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan di antara keutamaan tauhid itu adalah menghapuskan dosa-dosa. Apa dalilnya? Dalil yang pertama adalah surat Al-An'am 82. Di situ Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nggih, kepanggih. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kemudian tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka itulah keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. setuju. Bapak Ibu, ketika ayat ini turun, para sahabat pada sedih, pada menangis. Kenapa? Karena anggapan mereka, Bapak Ibu, semua orang kan pasti berbuat zalim, ya kan? Makanya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan ayyuna lam yadzlim. Siapa dari kita yang tidak berbuat zalim? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kedzaliman yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan kedzaliman seperti yang mereka anggap. Tetapi kedzaliman yang dimaksud di sini adalah syirik. Makanya artinya orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Tidakkah kalian membaca firman Allah Ta'ala tentang perkataan hamba Allah yang soleh, yaitu Luqman, ketika berwasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah, karena syirik itu kezaliman yang sangat besar. Jadi yang dimaksud Bapak Ibu dalam ayat ini bizulmin adalah kesyirikan. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa ada orang mukmin musyrik itu ada. Ya Banda? Ya Banda? Karena Allah jelas mengatakan orang beriman tidak mencampur imannya dengan kesyirikan. Jadi jangan dikira orang beriman tidak mungkin syirik, tidak mungkin. Karena Allah mengatakan tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan. Berarti Pak, ada orang muslim, kafir, muslim, mukmin, mukmin, musyrik itu ada. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita itu termasuk orang beriman tetapi musyrik. Tentang kedzaliman Bapak Ibu, kedzaliman itu ada tiga macam. Kedzaliman yang paling besar yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak akan diampuni selama-lamanya oleh Allah ketika hamba meninggal tanpa bertaubat. Okay. Orang mati musyrik tanpa bertaubat selama-lamanya dalam neraka. Kedzaliman yang kedua adalah kedzaliman yang tidak akan dilupakan Allah sedikit pun. Itu kedzaliman hamba terhadap hamba yang lain. Biasanya kedzaliman hamba terhadap hamba yang lain ini Bapak Ibu pada tiga perkara: harta, darah, sama harga diri. Okay. Jadi pada harta, darah, sama kehormatan. Dan kebanyakan orang nanti pada hari kiamat menjadi pailit, bangkrut atau muflis, itu karena pada kedzaliman yang jenis kedua ini. Bayangkan Pak, panjenengan pernah dengar betul hadis yang menjelaskan bahwa wanita masuk neraka gara-gara kucing? Pernah dengar? Pernah ya? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan udzibat imra'atun finnar fi hirrah. Wanita disiksa dalam neraka gara-gara kucing. Sajanatha hatta matat. Wanita ini urung kucing itu sampai mati. La hiya at'amatha wa saqatha id hiya habasatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ard au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau ngasih makan minum ketika ngurung kucing itu. Atau kalau memang kata Nabi, kalau memang dia tidak mau ngasih makan minum, ya lepaskanlah biar dia cari makan sendiri dari binatang-binatang bumi. Maksudnya apa? Kalau bisa masuk neraka gara-gara kucing, apalagi manusia. Masalah harta itu biasanya orang punya karyawan, punya pembantu, wayai gajian gak dibayar-bayar. Punya tukang, pemborong dia, kontraktor, kuline akeh, wis dibayar tapi kuline gak dibayar-bayar, atau dibayar tapi seancrit. Zalim Pak itu masalah harta itu. Nggih, atau orang itu ngutang, konde utang wis duwe gak bayar-bayar, zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqtulul ghaniyyi dzulmun. Sikap orang ghani kaya yang mengulur-ulur padahal ada uang, zalim itu. Didoakan nang mati enggak apa-apa, zalim kok, iya kan? Iya, tapi kalau bersabar jauh lebih baik. Tapi kalau orang dizalimi, Pak, mendzalimi, mendoakan orang yang mendzalimi enggak menjadi masalah. Makanya kan Nabi berpesan kepada Mu'adz itu kan, wattaqi da'watal madlum, hindarilah, takutilah doa orang yang terzalimi. Kenapa wahai Nabi kau sampai berpesan begitu kepada Mu'adz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang, Pak, antara doa orang yang terzalimi itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam masalah harta. Kalau dalam masalah darah jelas, nempeleng orang sampai berdarah, membunuh orang, atau mungkin kita enggak langsung bunuh, cuma memprovokasi lewat lisan orang lain yang bunuh. Kata Umar bin Khattab, kalau ada orang satu kampung memprovokasi untuk membunuh satu orang, itu dikisos semua satu kampung itu. Nah, ini masalah darah, hati-hati, Pak. Pernah nempeleng orang sampai kopok misalnya, atau mungkin sampai hilang jari jemarinya. Kalau kita belajar fikih dalam kitab jinayat, ya, jinayat itu, ini setiap jari ini ada harganya, Pak. Kalau hilang satu jentian itu bayar berapa ekor unta gitu. Kalau yang hilang ibu jari itu nanti diatnya berapa ekor unta. Dan dalam Islam diperinci, kalau kita melukai orang, kalau lukanya cuma mengeluarkan darah enggak sampai tembus tulang, itu ada hitungannya. Kalau sampai tulang tembus, sampai tulangnya retak, juga ada hitungannya, Pak. Itu dalam Islam seperti itu. Tujuannya apa? Kalau ini sudah selesai di dunia, di akhirat tidak ada orot-orotnya. Nah, masalahnya kan sekarang kan nggak ada hukum seperti itu. Yo, susah di akhiratnya, Pak, gitu loh. Kemudian masalah kehormatan, ngerasani orang, memfitnah orang, menjelek-jelekan orang, ya kan? Sekarang itu orang itu, Pak, ngapunten, kalau sudah kadung cinta itu kan tai kucing rasa coklat, ya kan? Tapi kalau sudah kadung benci, masih apik uwelek tok kan begitu. Padahal Islam mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu tidak berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah itu yang paling mendekati ketakwa. Kan begitu nggih. Nah, kadang-kadang orang kadang benci, wah itu langsung dijelek-jelekan, Pak. Nah, ini iya, padahal masalah lisan ini, Pak, kadu domba juga, nggih. Itu penyebab datangnya azab kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Terus beliau mengatakan innahuma la yu'adzabani. Dua orang ini sedang diadab. Itu muslim, Pak. Kalau kafir ngapain dibahas gitu kan? Innahuma la yu'adzabani. Dua orang ini sedang diadab. Yang satu kenapa? Karena ngawur ketika kencing sembarangan. Mungkin kelihatan auratnya, atau mungkin tercecer, terkena najis celananya, tempatnya, ya kan? Yang kedua apa? Gara-gara riba, atau dalam riwayat lain gara-gara namimah. Sebetulnya riba sama namimah itu sama. Namimah itu kan, namimah itu misalkan kita datang dari A menceritakan A kepada B, kan begitu. Tujuannya untuk merusak, apakah jujur apa bohong gitu, sama-sama merusak. Misalkan A ngomong si B itu lo mosok gini gitu kan. Saya sih mendengar itu bilang ke B A itu lo ngomong ini. Jadi benci enggak B kepada A? Halo? Benci banget. Benci. Nah, ngerasanya juga seperti itu. Sampean menyebutkan aib orang meskipun itu benar, Pak. Menjadikan orang lain benci itu namanya namimah. Sama. Boleh enggak kita menceritakan aib orang? Enggak boleh. Nabi mengatakan wa man satara musliman, barang siapa menutupi aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wong kita itu loh sama-sama menungso, dan ada yang maksum ya kan, yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum. Maksudnya sama-sama berbuat salahnya. Saya pernah berbuat salah, sampean juga pernah berbuat salah. Ketika saya berbuat salah dan suka kalau kesalahan saya ditutupi, ya, maka mestinya saya ketika mendapati kesalahan orang juga seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini tentang masalah harta, darah dan kehormatan. Hati-hati Pak, masalah lisan. Wailul likulli humazatin lumazah. Ini wail itu lisan. Humazah itu yang suka mencela, menjelek-jelekkan orang pakai isyarat, kayak isyarat mata gini atau mulut. Nah, itu kan isyarat. Atau kadang menirukan gerak orang. Di belakang enggak ada orang lewat, ditirukan begini jalannya, itu humazah, Pak. Kalau lumazah pakai lisan, menjelek-jelekkan pakai lisan, itu langsung merendahkan, itu atau bagaimana? Tu wailul likulli humazatin lumazah. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi bercerita, inna fulanatan, ada wanita, yudkaru min kathrati sholatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Wanita ini terkenal banyak sholat, banyak sodako, banyak puasa, sunnah. Ghairu annaha tu'zi jironaha bilisaniha. Hanya saja dia itu suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Dalam riwayat lain itu, walisanuha salito, lisannya pedas. Kata Nabi, dia finnar, dia dalam neraka. Jadi hati-hati, gara-gara mulut enggak ada gunanya sholat, enggak ada gunanya sedekah, enggak ada gunanya puasa. Ini kedzalimannya nomor 2, Pak. Yang nanti kebanyakan orang pada hari kiamat, Bang, apa bangsat atau bangkrut? Bangkrut. Yang ketiga itu kedzaliman kepada diri sendiri. Ya misalkan wayahe buka gak buka gitu kan. Kuloro nyalano posoi, padahal dhewe sing salah. Wong sahur itu kan menjelang fajar kan. Nah, itu ada orang sahur itu jam 12 sahur, Pak. Ya jam 09 wis lapar ya ngono nyalano posoi, ya pian itu lho sahure salah. Wong as-shalatu wassalamu ala itu lho gurung subuh. Sampeyan poso lho oles ya, ini poso. Apa makan lho masih boleh ya kan? Gitu. Jadi ini ada orang yang 12 jam 12 itu sahur, Pak. Kemudian waktunya iftar kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati lam tazal bi khair, umatku senantiasa baik ya. Ma ajalul fitra wa akhirus sahur, selama mereka menyegerakan apa? Berbuka dan mengakhirkan sahur. Itu nah dibalik. Sahurnya di akhir apa? Sahurnya diapakan? Di awal-awalkan, iftarnya di akhir-akhirkan. Isya adzan isya ge makan gitu. Enggak ada takjil. Loh iya kalau memang enggak ada yang dimakan enggak apa-apa. Ini ada yang dimakan tapi maksa-maksa gitu. Kan mendzalimi diri sendiri. Ya. Nah, ini termasuk mendzalimi diri sendiri, ini juga kedzaliman. Cuma ini yang nanti sangat banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang itu, Pak, mendzalimi dirinya atas nama agama. Tahu maksudnya? mendzalimi diri atas nama agama. Aku enggak mau makan daging. Aku tak poso terus enggak pernah buka. Aku tak sholat malam terus enggak pernah tidur. Ya pinginnya beribadah, tapi Islam enggak seperti itu. Aku enggak ibarat toh enggak akan menikahi wanita, tambah salah. Kan ada sahabat-sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang keseharian Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah, ketika dijawab, beliau itu kan Nabi. Maklumlah ibadah beliau seperti itu, wong beliau sudah diampuni dosanya yang lalu maupun akan datang. Kalau saya akan terus berpuasa dan pernah buka. Kalau saya, yang satunya bilang, kalau saya akan terus sholat malam, enggak pernah tidur. Yang satu bilang, kalau itu, kalau saya enggak akan menikahi wanita selamanya. Dalam riwayat yang lain, ada orang yang bilang, saya enggak akan makan daging selamanya. Itu kan niatnya baik-baik. Niatnya baik karena ingin ibadah. Tapi niat baik itu meskipun ikhlas untuk Allah Ta'ala, tapi kalau enggak dibarengi dengan sesuai tuntunan Nabi, jadi bid'ah, enggak boleh gitu. Nah, ada orang-orang yang seperti ini, Pak. Itulah yang dimaksud menzalimi diri sendiri. Ya, kadang ini satu sisi. Ada kebalikannya, Pak. Ada yang malah enggak sholat. Ya, mungkin enggak sholat tanpa ada udzur ya. Pokoknya enggak sholat lah. Malah sholat satu hari misalnya. Itu menzalimi diri juga. Atau mungkin enggak puasa Ramadan tanpa udzur. Nah, itu kan dosa besar itu. Nah, itu inilah yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri. Nah, untuk poin yang ketiga ini, Allah banyak mengampuni, Pak. Dan para sahabat itu anggapannya bahwa kedzaliman dengan tiga-tiganya, makanya mereka sedih, siapa dari kita yang enggak pernah berbuat zalim? Maka Nabi menjelaskan bahwa kedzaliman yang dimaksudkan di sini adalah apa? Apa? Apa, Pak? Dalam syirik. Okay. Ini saya ini terlalu cepat apa kurang cepat? Dalam cukup, okay. Okay. Bisa diterami, okay. Alhamdulillah. Nah, terus kenapa ayat ini kok ditaruh pengarang kitab dalam bab keutamaan tauhid? Karena dijelaskan walam yalbisu imanahum bidzulmin, iman kemudian tidak mencampur aduk imannya dengan kesyirikan. Orang ketika enggak berbuat syirik berarti apa? Tauhid kan? Tauhid itu lawan syirik, Pak. Jadi kalau orang itu beriman kemudian enggak kecampuran imannya dengan syirik, nah kata Allah, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Ya, insya Allah aman dunia akhirat. Tetapi yang paling diutamakan, yang paling dimaksudkan di sini adalah aman nanti di akhirat. Dia bisa tidak masuk neraka sama sekali. Atau kalau ahli tauhid tidak pernah berbuat syirik, tapi punya dosa-dosa, Pak. Itu nanti ada, jika Allah berkehendak, dia dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, tapi tidak abadi di sana. Suatu ketika pasti masuk ke dalam surga. Itulah makna ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka mendapat hidayah. Hidayah di dunia, mendapat hidayah ilmu dan hidayah amal. Kita dalam surat Al-Fatihah kan berdoa gimana, Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita pertama minta hidayah, akhir ayat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Islam itu berdiri di atas fondasi ilmu dan amal. Ilmu yang benar yaitu ilmu qala Allah qala Rasul, kemudian ilmu ini harus diamalkan. Ketika orang punya ilmu yang benar tapi mengingkari, maka dia maghdhub alaihim. Ya. Ini para ulama mengatakan, para mufassirin mengatakan mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka punya ilmu yang benar tapi mereka tolak. Mereka ngerti Nabi Muhammad persis dengan sifatnya tapi mereka tolak, gitu loh. Padahal ngerti itu nabi akhir zaman gitu kan. Nah, siapapun Pak, meskipun bukan Yahudi, kalau ngerti ilmu yang benar tapi dia tolak, maka dia maghdhub alaihim. Sementara dolin ini mereka bukan pada ilmu tapi bukan pada, mereka ini rajin beramal, beribadah tetapi tanpa dasar ilmu. Gampangnya ngawur. Ibadah gak dikongkon, dilakoni gawe ibadah-ibadah dhewe, gitu loh. Nah itu dolin, Pak. Itu dolin sesat. Ini kata para mufassirin adalah orang-orang Nasrani. Karena mereka mestinya kan mengambil dari Taurat juga kan. Tapi tidak mau, mereka ngambil di Injil saja. Akhirnya banyak syariat yang mereka tidak ketahui sehingga gawe-gawe ibadah. Nah, dalam Islam ini kalau ada orang beribadah semangat tetapi tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan qaul Allah dan qaul Rasul, maka dia tersesat juga sama seperti orang Nasrani. Nah, itulah yang dimaksud dengan hidayah ilmu dan amal. Ketika di dunia wahum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah ilmu dan amal. Ketika di akhirat mereka itu dikasih petunjuk, tahu di mana rumah tempat tinggalnya tanpa ada yang memberitahu. Jelas ya? Jadi kalau kita membaca surat 15, ya surat apa itu? Al-Hijr. Itu kan Allah berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Ya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ini rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi pasti orang-orang kafir nanti sangat berharap andai kata dahulu mereka dulu beragama Islam. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Pak. Ini kan berbicara tentang orang-orang ahli tauhid yang mempunyai dosa-dosa. Jadi nanti orang-orang ahli tauhid ini itu masuk neraka, Pak, karena dosanya gitu. Terus orang kafir bilang, percuma pian dulu mengucapkan la ilaha illallah. Percuma pian dulu bersujud ujung-ujunge nak neraka be aku gitu ya. Nah, Allah enggak terima. Langsung orang Islam dientas, dimasukkan ke dalam surga. Itu. Nah, ketika melihat itu, orang kafir ini berharap ya Allah dan yorek biar aku muslim. Kenapa? Karena orang ahli tauhid, muslim itu ahli tauhid, Pak. Ketika dia masuk neraka, pasti ada kemungkinan masuk surga. Karena mereka bukan penduduk asli neraka. Tapi orang kafir, ini selama-lamanya tanpa ada kesudahan, mereka berada dalam neraka, gitu. Mereka penduduk aslinya, la yamutu fiha wala yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup, na'udzubillah. Nah, ini tentang ahli tauhid tadi, Pak. Dalam riwayat lain, orang-orang ahli tauhid ini yang masuk neraka, ketika mereka sudah merasakan siksanya, itu dalam neraka mereka dibuat mati. Sekali lagi, fungsinya apa? Biar mereka tidak merasakan azab. Biar mereka tidak merasakan azab. Makanya orang-orang kafir yang mereka adalah penduduk asli neraka, ketika melihat orang-orang beriman yang punya dosa kok dibuat Allah Ta'ala mati ketika sudah mendapat hukumannya, Mereka berkata kepada malaikat Malik dalam surat Az-Zukhruf, waqalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Nggih, waqalu mereka berkata, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, biarlah Rabbmu mematikan kita saja. Pengen mati, Pak. Karena mereka melihat kaum mukminin mati gitu. Kenapa pengen mati? Ketika mati dalam neraka kan enggak merasakan azab. Sementara orang kafir apa? La yamutu fiha wala yahya. Apa jawaban malaikat Malik? Malaikat Malik mengatakan innakum makifun. Kalian tuh abadi di sana. Itu kapan Pak jawabnya? Jawabnya lama. Ada yang mengatakan setelah 40 ribu tahun, ada yang mengatakan setelah satu umur dunia. Panjenengan tahu berapa umurnya dunia sejak diciptakan sampai kiamat? Lama kan, enggak tahu. Jadi itu jawabannya. Nah, intinya setelah mereka ini dibuat mati, mereka dikeluarkan, Pak. Dikeluarkan, ditaruh di sungai surga, dalam bahasa hadisnya itu ma'ul haya. Kemudian mereka disirami sama air kehidupan ini di surga oleh para penduduk surga. Langsung mereka itu tumbuh, Pak, hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cepatnya tumbuh itu seperti cepatnya biji-bijian yang tumbuh di samping saluran air ketika banjir. Panjenengan tahu banjir ya? Ketika banjir itu kan langsung sat dikit itu sebelah-sebelahnya yang namanya keros, macam-macam jambu langsung tumbuh, Pak. Cepat tumbuhnya itu gitu. Nah, seperti itulah cepatnya tumbuhnya siapa penduduk neraka tadi ketika sudah masuk surga. Cuma dalam riwayat ya, setelah itu mereka ini yang makna muhtadun itu langsung tahu di mana tempat tinggalnya tanpa dia mengetahui, tanpa dia memberitahu itu. Sementara dalam riwayat lain itu mereka itu di jidatnya masih ada tulisan al-jahannamiyun. Apa artinya? Mantan-mantan neraka jahanam. Nah itu kan mereka masuk surga itu ketahuan sama penduduk surga yang lainnya. Akhirnya bilang kepada Allah, ya Allah, kita loh sudah masuk surga. Masuk gitu, masih ada tulisan mantan penghuni neraka jahanam gitu kan. Akhirnya kata Allah Ta'ala, terus nyebur lagi, akhirnya hilang gitu loh, Pak. Nah ini berkaitan dengan wahum muhtadu. Intinya apa? Orang yang tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan. Keamanan ini bisa sempurna, bisa kurang sempurna. Sempurna itu kalau tauhidnya masya Allah, kemudian tidak ada dosa-dosa besar. Itu mereka masuk surga tanpa ada, tanpa hisab. Tetapi kalau mereka punya dosa-dosa besar, mungkin pernah bunuh orang, pernah makan riba, pernah berzina, pernah korupsi, dan belum sempat tobat, iya kan? Tapi dia ahli tauhid, Pak. Nah, nanti itu mereka berada dalam masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak, diampuni gratis. Jika Allah berkehendak, dimasukkan neraka dulu, kemudian masuk surga sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan kah? Isya jam berapa? Sebentar lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Biasanya enggak ada pertanyaan kah biasanya? Enggak pakai pertanyaan, nggih. Enggak disampaikan gitu aja, ngoten. Nggih, kalau enggak ada kita lanjutkan hadis dalil kedua, yaitu hadis Ubadah bin Shamit. Jadi intinya pada surat Al-An'am 82 tadi Bapak Ibu, Allah menetapkan adanya keamanan bagi orang yang tidak berbuat syirik. Dan orang yang tidak berbuat syirik itu adalah ahli tauhid. Berarti ini menunjukkan bahwa di antara keutamaan tauhid adalah adanya keamanan di akhirat. baik amalnya sempurna atau kurang sempurna, tergantung kepada kondisi tadi itu. Kalau tauhidnya sempurna, enggak ada dosa-dosa besar, langsung masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tapi kalau tauhidnya sempurna tapi ada dosa-dosa besar dan dia belum bertaubat, maka dia kemungkinan masuk neraka terlebih dahulu. Itu karena saking banyaknya dosanya, Pak. Panjenengan pernah mendengar hadis di tokoh boten? Pernah? Pernah, Pak? Halo? Belum. Minum teh dulu. Bismillah. Masya Allah, jai. Hadis bitokoh, bitokoh itu artinya kartu. Jadi diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, hadisnya sahih, dalam proses hisab nanti hamba itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditimbang, Pak. Dia mempunyai 99 sijil. Sijil itu catatan amal buruk. Ada berapa tadi? 99. Masing-masing sijil itu panjangnya sejauh mata memandang. Panjenengan bisa melihat langit, betul? Itu berapa kilo ke langit itu? Kelihatan betul di mata. Ini sejauh mata memandang, Pak. Laju wow sih. Itu ada 99. Ketika ditunjukkan catatan amal buruknya ada 99 itu, dia putus asa, waduh, gak orang ini ciloko, neroko, gak orang ini gitu kan. Kata Allah, tenang, masih ada satu kartu pada kami, kartumu gitu kan. Dikeluarkan satu kartu bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata siapa, ya Allah, apa gunanya satu kartu dibandingkan 99 sijil yang begitu panjang gitu kan. Kata Allah, tenang, ditimbang, Pak. Ketika ditimbang satu kartu yang namanya bitokoh tadi itu, makanya terkenal dengan hadis bitokoh gitu kan. Ketika ditimbang rupanya yang 99 sijil ini terbang, saking beratnya bitokoh yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya dia masuk surga kan begitu. Ini karena keutamaan tauhidnya. Makanya kalau orang ahli tauhid kemudian masih masuk neraka, berarti itu sangat banyak dosanya, Pak. Yang mudah-mudahan insya Allah panjenengan ini kan mungkin ada dosa, tapi kan tidak banyak-banyak. Saya juga sama seperti itu gitu kan. Ada orang itu yang semua dosa itu ada, Pak. Zino iya, bunuh iya, minum iya, korupsi juga iya. Apalagi menzolimi juga iya, itu ada, Pak. Nggih, menzolimi juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan panjenengan semua ini ahli tauhid yang enggak pernah berbuat dosa. Kalau enggak pernah itu enggak mungkin lawan manusia ya. Ya, dosa-dosa kecil pasti ada gitu kan. Tetapi maksudnya setelah berbuat dosa itu nang tobato, jangan dibiarkan berlarut-larut itu gitu kan. Nah, itu loh maksudnya gitu. Hadis yang dalil kedua adalah hadis Ubadah bin Shamit. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intinya barang siapa yang bersaksi tentang lima perkara, nggih, lima perkara ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah memasukkannya dalam surga meski seperti apapun amalnya. Maksudnya meski sedikit amal baiknya atau meski sangat banyak dosa-dosanya. Nah, apa lima perkara ini? Satu, man syahida alla ilaha illallah. Barang siapa bersaksi bahwasanya tiada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya ilah, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad kedua. Yang ketiga, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Pada Nabi Isa ada tiga poin, bersaksi bahwa Isa itu hamba Allah dan rasulnya, poin pertama. Yang kedua, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, bersaksi bahwa Nabi Isa itu kalimat Allah yang disampaikan kepada Siti Maryam. Yang ketiga, pada Nabi Isa wa ruhum min, bersaksi bahwa Isa itu adalah roh darinya. Nah, ini yang perlu penjelasan. Apa maksud Nabi Isa roh dari Allah itu, gitu kan? Tapi intinya maksud roh dari Allah itu adalah roh ciptaan Allah. Yang keempat, wa annal jannata haqqun wal jannata haqqun, bersaksi bahwa surga itu hak, wan naru haqqun, bersaksi bahwa neraka itu hak. Lima kan? Kalau sudah bersaksi tentang lima perkara ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalallahu jannata ala man kana minal amal. Allah memasukkannya dalam surga meski seperti apapun amalnya. Dalam riwayat lain, Pak, itu diperintahkan untuk silakan memasuki 8 pintu surga, ya. Dia bebas masuk melalui pintu manapun yang dia kehendaki. Itu dalam riwayat lain. Nah, sekarang kita kupas apa makna syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, apa makna syahadat Nabi Isa hamba Allah dan rasulnya, nggih. Jadi makna syahadat la ilaha illallah, Bapak Ibu, itu kan tadi artinya tiada ilah yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi yang namanya syahadat la ilaha illallah ini artinya adalah tauhidul ma'bud. Apa, Bapak Ibu? Tauhidul ma'bud, satu-satunya yang diibadahi itu hanya Allah Ta'ala. Ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji. Tapi ibadah itu, ini tanda apa? Tanda makan malam. Nggih. Tapi ibadah itu, Pak, ya, adalah ismun jami' likul lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Jadi yang namanya ibadah itu adalah satu nama yang menggabungkan apapun yang diridhai dan dicintai Allah berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun tidak nampak, itu ibadah. Berarti cinta itu ibadah, iya. Taat itu ibadah, iya. Takut itu ibadah, iya. Berharap, bergantung itu juga ibadah. Makanya ada syirik dalam ketakutan, Pak, ada. Misalkan panjenengan naik motor, naik mobil, seret, tiba-tiba ada garangan, mau nyebrang gak situ. Waduh, kita gak siap. Wis tak mulai itu, mau kecelakaan. Nah, ya kan? Pernah dengar seperti itu enggak? Itu syirik dalam ketakutan. Sama seperti kita mau berangkat sholat diancam orang, sampai lewat kini tak pateni, kasih tuh sholat, Pak, gitu kan. Nah, kalau seperti itu berarti syirik dalam ketakutan. Ada syirik itu dalam ketaatan. Misalkan kita punya suami, kita punya bos, misalkan, ya, bos itu memaksa kita, menyuruh kita berbuat maksiat, pokoknya melakukan apa yang dimurkai Allah Ta'ala. Kalau kita melakukan, berarti kita menuhankan siapa? Menuhankan bos, gitu loh, jelas-jelas ini dosa kok ditaati, kan begitu. Nah, ini syirik dalam apa tadi, ketaatan. Ada syirik dalam bergantung, berharap, bergantung kepada jimat, bergantung kepada dukun, bergantung kepada khodam, bergantung kepada nyiblorong. Ada enggak seperti itu? Itu musyrik itu, Pak. Meskipun sholat, meskipun haji 50 kali gitu ya. Apalagi cuma haji ke Wali Songo gitu ya. Kan katanya barang siapa yang haji ziarah Wali Songo 9 kali ya, maka sama seperti pahala haji. Itu yang meriwayatkan sinten, Pak? Yang meriwayatkan Ashabu Travel itu. Nah, pokok 9 kali kan cewake ya, bukan 1 kali gitu. Ya itu mestinya kalau Nabi mengatakan demikian itu kan Wali Songo datang lebih dulu dari beliau kan. Nah ini hadis yang jelas tidak benar gitu. Ya nanti insya Allah pada pertemuan akan datang kita awali dengan dalil kedua, yaitu hadis Ubadah bin Shamit. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, ada yang kurang jelas atau yang mungkin salah paham, monggo ditanyakan. Ada? Jelas semua nggih? Nggih, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan dan mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.